Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah. Piye kabare lur? Itu spesial untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Yang di rumah. Jaluk pekat. Rata Atika featuring Cak Sodik. New Bonata. Papi ngomong sopo apa? Sopo iki? Iki biang kerok iki. Papi ngomong apa? Kang kene. Papi ngomong apa? Rungono ya. Iya iya tak rungono. Iki jenril tenanan. Iya tenanan. Remo kabeh ganti bojomu. Yeah. Sopo sing karo masih tetap di channel cuma mau tahu bisa.